mandi. Kowe iso mati ra perlu ngregeti tanganku dinggo mateni. Aku iso uga nesu ngalahke dewa ngirim palu watu paku wetengku iso lemu. Kowe tak gawe modar nganti ra iso sadar kon jaluk nasibmu podo tukang begal sing tak